السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ومن الاستعاذة بغير الله قول الجاهلية إذا نزل منزلا أو إذا نزل في مكان مخيف يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قولهم أي قول أهل الجاهلية أعوذ بسيد هذا الوادي، المقصود بسيد من؟ الجن أو كبير الجن. فهذا هو أو هذه هي الاستعاذة الشركية. فبدل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستعاذة أفضل من ذلك وأحسن من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل أو من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدل الاستعاذة جاهلية شركية استعاذة بالجن بماذا؟ بالاستعاذة بالله تعالى وأسمائه وصفاته. ومن صفات الله تعالى الكلام، فكلمات الله هي كلام الله، وكلام الله صفة غير مخلوق، صفة الله غير مخلوق. قوله من شر ما خلق، ما معناه؟ قال الشارح قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر. berkata pensyarahnya qalu min syarri ma khalaq, ucapan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya dari segala kejahatan dari makhluk manapun yang memiliki kejahatan. Jangan menerjemahkan dengan terjemahan yang mengesankan kalau makhluk-makhluk Allah ini jahat semua. Hati-hati, jangan salah terjemah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya. Emang Allah menciptakan makhluk-makhluknya semuanya jahat? Tidak. Bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya kata Ibnu Qayyim, ay min syarri kulli syarri ay makhlukin kan. Berlindung dari segala kejelekan, dari segala madarat, dari makhluk manapun yang Allah ciptakan. Mengandung keimanan bahwa yang baik Allah ciptakan, yang jelek pun Allah ciptakan. Mengandung keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai. Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Sehingga juga mengingatkan kita ketika berdoa dengan doa ini, bahwa yang jahat tadi pun makhluk Allah, maka berlindungnya kepada penciptanya. Yang tentunya penciptanya lebih kuasa, lebih kuat, maha tinggi, maha sempurna, dan maha bisa untuk menghentikan kejahatan makhluk-makhluknya sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya yang dimaksud adalah berlindung dari kejahatan sebagian makhluk-makhluknya yang memang jahat. Berlindung dari segala kejelekan-kejelekan dari sebagian makhluknya yang memang kadang memiliki satu kejelekan. Seperti hewan-hewan yang buas, hewan-hewan berbisa, yang beracun, ataupun manusia, ataupun dari kalangan jin. Maka kalimat min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya yang memiliki kejelekan, lebih am sifatnya, lebih umum sifatnya, sehingga bukan hanya lebih bagus dari isti'adahnya jahiliyah, bahkan lebih akmal, lebih sempurna. Isti'adah jahiliyah, aku berlindung dengan sayyid, tokoh jin di lembah ini dari kejahatan anak buahnya, berarti hanya kejahatan jin saja. Sahih, sempit. Di samping kesyirikannya yang mengerikan, membatalkan semua amalan solehnya, juga sempit hanya berlindung dari kejahatan jin. Tetapi kalau min syarri ma khalaq, dari kejelekan segala apa yang memiliki kejelekan, dari apa-apa yang Allah ciptakan atau dari sebagian yang Allah ciptakan, termasuk di dalamnya jin-jin yang jahat, termasuk di dalamnya ins yang jahat, termasuk di dalamnya hayawan yang jahat. Maka ketika seorang singgah di satu tempat, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ay min syarri kulli dzi syarr, min syarri kulli dzi syarr, dari kejahatan semua yang memiliki kejahatan. Jin-jin jahat kadang mengganggu. Manusia-manusia yang jahat juga kadang mengganggu. Merampok, mencuri, membunuh, menyakiti, menyiksa. Bisa jadi akan datang orang jahat yang merampoknya, mengancamnya dengan senjata. Itu syar minal insi. Bisa jadi juga hayawan. Ada ular yang berbisa, ada kalajengking yang berbisa, ada binatang-binatang buas yang mungkin menerkamnya. Tetapi dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka akan dilindungi dari semuanya. Berlindung kepada Allah dari jin-jin jahat, dari manusia-manusia jahat, dari hewan-hewan jahat. Walhamdulillah. Ai min hayawanin au ghairihi insiyan kana au jinniyan. Apakah dari kalangan hewan atau dari kalangan ins atau dari kalangan jin? Au hammah au dabbah au riha. Bahkan berlindung dari hamah, ketakutan, atau dabbah, binatang-binatang yang merayap di muka bumi, atau rih, angin, atau sa'iqah, petir. Masya Allah. Masih lebih lengkap lagi, bukan hanya jin, manusia, dan hayawan, tetapi juga sa'iqah, tetapi juga rih. Hanya saja, barakallahu fikum, khusus masalah rih dan sa'iqah berbeda dengan yang ini. Mengapa? Karena di sana ada doa perlindungan ketika angin bertiup. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadha ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarri ma fi hadha ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang kalau diterjemahkan, ya Allah, aku berlindung dari kejelekan yang ada pada angin ini, atau kejelekan yang dibawa oleh angin ini, atau kejelekan yang Allah utus angin ini membawanya. Artinya apa? Tidak boleh mencerca angin, karena sesungguhnya angin itu Allah utus, kadang membawa khair, kadang membawa syar, bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. La tasubbur rih, jangan cerca rih. Rih tidak jahat, angin tidak jahat, tetapi apa yang dibawa oleh angin itu. Baik, itu yang dimaksud. Sehingga doanya a'udhu, kita berlindung kepada Allah, min syarri ma fi hadri, bukan min syarri rih, bukan berlindung dari kejahatan angin, bukan, tapi dari kejelekan yang ada pada angin itu. Mungkin angin itu sepoi-sepoi, tetapi membawa virus, iya kan, dibawa oleh angin. Mungkin Allah takdirkan angin itu bertiup untuk menumbangkan sebuah pohon. Mungkin angin itu Allah tiup untuk mengawinkan bunga-bunga korma dan bunga-bunga pohon mangga. Pohon mangga itu kalau sudah musim angin, subur, buahnya lebat. Mengapa? Karena memang petik sari dengan serbuk sari akan bertemu dengan angin, dengan sebab angin yang bertiup. Sehingga mungkin satu kali jalan angin ini bagi yang ini bermanfaat, bagi yang ini jadi syar. Sehingga jangan cerca anginnya, tapi ucapkan saja berlindung dari kejelekannya, tapi berharap pada kebaikannya. Kalau ini khair, ini yang kita harapkan, ternyata membawa syar juga, ini yang kita khawatir. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada angin ini, dan berlindung dari kejahatan yang ada pada angin ini, mengharapkan kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya. Baik, adapun hewan-hewan yang buas, ular, alajengking, memang membahayakan. Tidak mengatakan kita mengharapkan kebaikan ular tersebut, enggak. Demikian pula jin-jin jahat atau manusia jahat. Baik, tetapi angin bertiup pada saat yang bersamaan, dia memberikan kebaikan pada satu pihak, memberikan kejelekan pada pihak lain. Yang ini kasihan, terbang pakaian-pakaiannya masuk ke selokan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi angin yang sama mengawinkan bunga-bunga mangga. Angin yang sama menyejukkan kamu yang sedang duduk di teras rumah dengan menghafalkan Quran. Ya Allah, enaknya angin ini, masya Allah. Taib, li ba'dihim khair, li ba'dihim syar. Bagi sebagian orang jadi baik, bagi sebagian orang jadi jelek. Sama dengan hujan. Kita meminta sukya rahmah, la sukya azam. Kamu bersyukur, gembira, hujan lebat, petani juga gembira. Ternyata tukang es bersedih. Ya. Iya kan? Barakallahu fikum. Sehingga apa yang Allah takdirkan dari hujan atau angin, pasti ada hikmah di balik itu. Maka berharaplah hikmah-hikmahnya dan berlindunglah dari kejelekan yang dibawanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ayy naw'in kana min anwa'il bala. Berarti kita berlindung kepada Allah dari bentuk bencana apapun, kejelekan apapun, fi dunia wal akhirah. Masya Allah. Satu lagi kehebatannya doa ini. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Ini makhluk-makhluk jahat yang Allah ciptakan di dunia dan di akhirat. Wama huna awama hahuna mausula. Sedangkan ma di sini sebagai mausula yang berarti bermakna alladhi. Laisa illa, bukan bermakna illa. Atau dikatakan laisa illa, tidak mungkin yang lain. Ma khalaq, maknya mausulah, tidak mungkin yang lain, tidak mungkin yang lain. Laisa illa mausulah. Mengapa? Karena kemungkinan lainnya adalah yang tidak diciptakan. Apa mungkin ada kejelekan yang Allah tidak ciptakan? Enggak ada. Semuanya Allah yang ciptakan. Kalau dikatakan bukan Allah yang ciptakan, ada pertanyaan, siapa yang ciptakan? Apakah ada Tuhan lain? A'ilahun ma'allah mu'tazilah, khususnya mu'tazilah al-qadariyah yang mengingkari takdir. Katanya Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik. Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Khalaqa khair. Allah tidak mungkin menciptakan yang jelek-jelek. Allah tidak mungkin menciptakan kejahatan, menciptakan keburukan, menciptakan, tidak mungkin. Sehingga menterjemahkan doa tadi dengan terjemahan min syarri ma khalaq. Karena Allah tidak mungkin menciptakan kejelekan, maka kata mereka dari kejahatan makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah. Terus siapa yang ciptakan? Dari kejahatan yang Allah tidak ciptakan. Ma khalaq, maknanya ma'naziyah. Dari kejahatan yang Allah tidak ciptakan. Karena Allah selalu menciptakan kebaikan, Allah tidak menciptakan kejelekan. Maka para ulama membantah mereka dengan bantahan yang telak. Kalau begitu kalian seperti Majusi. Majusi menyatakan ada ilahain. Khalaqa khair wa khalaqa syarr. Yang menciptakan kebaikan adalah nur, cahaya. Yang menciptakan kejelekan-kejelekan adalah gulma. Dua-duanya Tuhan. Tuhan gelap dan Tuhan terang. Haulai Majusi. Mereka Majusi. Yang mengimani ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap yang menciptakan yang jelek-jelek. Ternyata qadariyah mirip. Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Tidak mungkin Allah menciptakan yang jelek-jelek. Kalau gitu yang jelek-jelek siapa yang menciptakan? Oh, setan yang menciptakan. Berarti setan bisa menciptakan seperti Allah. Berarti Tuhan juga dong. Ada Tuhan baik dan Tuhan jelek. Begitu. Astagfirullah. Itu agama Majusi. Itu agama Majusi. Kembali kepada kitab. Maka kata beliau, ma hahuna mausulah laisa illa. Di sini maknya mausulah, tidak mungkin yang lain. Walaisal murad biha al-umum al-itlaqi. Bukan pula yang dimaksudkan keumuman secara mutlak. Balil murad at-taqidil wasfi. Yang dimaukan bukan keumuman secara mutlak. Tetapi ada qaid yang disifati. Apa maknanya? Yang tadi sudah kita jelaskan. Jangan menganggap semua ciptaan Allah jelek. Dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah semuanya. Astagfirullah. Bukan umum seperti itu. Tapi maknanya dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Artinya sebagian makhluk yang jahat. Wal ma'na, sehingga maknanya kulli makhlukin fihi syarr. Yani dari setiap makhluk yang memiliki kejahatan. La min syarri kulli ma khalaqahu Allah, bukan dari kejahatan seluruh makhluk-makhluk Allah. Fa innal jannata wal malaikata wal anbiya'a laisa fihim syarr. Karena di antara makhluk-makhluk seperti surga, malaikat-malaikat, nabi-nabi, tidak ada pada mereka syarr. Enggak ada kejelekannya, enggak ada kejahatannya. Wasyarru yuqalu ala syai'aini. Dan yang namanya syarr diungkapkan untuk dua perkara. Alal alami wa ala ma yufdi ilaihi. Yang namanya syarr mengarah pada dua perkara. Yang pertama pada rasa sakit. Maka dikatakan syarr. Nah, saya sampai melepuh atau saya sampai bengkak disengat oleh tawon atau disengat oleh kalajengking, itu syarr karena ada rasa sakit. Atau ala ma yufdi ilai, atau sesuatu yang membawa rasa sakit. Walaupun tidak langsung membawa rasa sakit. Seperti ketika diambil hartanya. Kamu tidak merasakan sakit ketika dirampas. Setelah itu jadi sakit. Mengapa? Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa begini, gak bisa begitu. Karena hartanya habis dirampok. Dalam perjalanan susah. Ada rasa sakit atau tidak ada rasa sakit? Ada. Walaupun tidak langsung saat itu. Baik. Sehingga yang namanya syarr kepada atau arahnya kepada rasa sakit atau yang membawa kepada rasa sakit. Qauluhu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Ucapan Nabi di akhirnya, maka dia enggak akan ditimpa madarat sedikit pun hingga dia meninggalkan tempat tersebut. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiq. Ini berita yang sahih dan ucapan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Kami dapati kebenarannya dari dua sisi. Kami dapati kebenarannya secara dalil dan secara tajrubah. Secara dalil artinya riwayatnya sahih. Benar-benar ucapan Nabi. Dan Nabi la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Maka dengan dalil-dalil tadi, ucapannya pasti benar. Tidak ragu lagi. Bahkan kami membuktikan kebenarannya bukan hanya dalil. Bukan hanya dari dalilnya, riwayatnya atau ayatnya. Bahkan kami mendapati kebenarannya melewati tajrubah pengalaman. Tajrubah sudah pernah dirasakan. Masih ucapan beliau Al-Qurtubi rahimahullah, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi. Karena aku sejak mendengarkan berita tersebut, aku mengerjakannya. Selalu setiap singgah di satu tempat, selalu berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Falam yadurruni syai'un. Dan sungguh aku tidak terkena madarat apapun. Ila antaraktuhu, hingga pada satu saat aku meninggalkannya atau lupa membaca doa tersebut. Falaghdaghatni aqrabun bil mahdiyah aw bin mahdiyah. Ternyata saat itulah aku disengat oleh kalajengking di daerah Al-Mahdiyah. Al-Mahdiyah adalah daerah Madinah Amirah di negeri Andalus. Pada satu malam, Ini kejadian tadi pada satu malam. Aku singgah di satu tempat dan aku tidak membaca doa itu. Ternyata aku disengat kalajengking. Fatafakkartu fi nafsi. Aku mulai berpikir pada diriku. Mengapa aku terkena madarat malam ini? Mengapa aku tersengat oleh kalajengking malam ini? Faida bi qad nasitu an ata'awwad bi tilkal kalimat. Ternyata aku ingat bahwa aku lupa membaca kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masyaallah. Berarti kata Qurtubi, kami mengetahui kebenarannya dari dua sisi. Dalilan wa tajrubatan. Dari dalilnya, riwayat-riwayatnya, ayatnya, dan dari pengalaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum.